Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa audaha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala ibarahinil haq subahal qadir. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh usadikul wadil amil dibil kulubi wa da'wa iha wa afiatul abdani wa sifa iha wa nuril afsari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waqus alaihim wa ma'ahum jahannam wa bi'sal masir. Ibu bapak, saudara-saudara kurahimahkumullah yang mulia, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan ukhuwah Islamiyah, Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Tanjung Murawah Provinsi Sumatera Utara, wabil khusus Sohibul Bait Haji Ahsanul Saudi Sarjana Hukum Islam, sekaligus beliau ini adalah caleg calon legislatif dari Partai Bulan dan Bintang nomor urut 2 DPRD Deli Serdang. Hafal baik-baik itu. Haji Ahsanul Saudi Sarjana Hukum Islam caleg PBB nomor urut 2 daerah pemilihan 2 DPRD Deli Serdang. Gak usah terlalu banyak politik, pokoknya pilih beliau. Amin ya Rabbal. Amin. Juga berhadir bersama-sama dengan kita Dr. Randus Haji Harapan Bangsa. Subhanallah, nama yang baik sekali. Tapi tidak bisa diwujudkan kalau ibu bapak tidak memilih beliau sebagai calon legislatif dari Partai Politik Bulan dan Bintang nomor punggung 7. Ini lagi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ingat baik-baik, Harapan Bangsa nomor urut 7, supaya benar-benar terwujud harapan bangsa kita. Karena di hari-hari terakhir ini kita bangsa Indonesia ini sudah kehilangan rasionalitas berbangsa, sehingga harapan itu mulai pudar. Apa yang menyebabkan itu? Orang gila pun turut nanti pergi ke TPS. Ini karena kekhawatiran ini. Ini umat kalau sudah khawatir, awas, tindakan pun sudah di luar akal sehat. Jadi untuk mencapai harapan bangsa, jangan lupa nomor 7 DPRD Provinsi Sumut. Kemudian yang saya menghormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Tanjung Murawah, atau yang berhadir bersama-sama dengan kita yang mewakili ialah Bapak Kepala Desa, Desa Tanjung Rawa A. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Tadi sudah sempat sekilas dijelaskan bahwa saya dulunya adalah seorang pendeta yang kemudian diberi petunjuk untuk memeluk agama Islam. Di dalam Al-Quran ada dua versi. Ada orang kafir yang tidak mendapat petunjuk, dan ada orang kafir yang mendapat petunjuk. Orang kafir yang tidak mendapat petunjuk adalah orang-orang kafir yang masuk Islam kadangkala cuma mau kawin. Itu yang sering Bapak Ibu ucapkan dengan kata mu'allaf dan tasdidnya mu'allaf. Tetapi ada orang yang kafir kemudian Allah beri petunjuk. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Mereka adalah orang-orang yang intelijensinya sudah di atas rata-rata. Sekali lagi, orang yang dari kafir yang mendapat petunjuk, intelektualnya, kecerdasannya, kepintarannya di atas rata-rata. Saya kasih contoh, ahli kandungan orang Perancis yang menulis buku dengan judul La Coran, La Bible et La Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Beliau bernama Profesor Dr. Morris Bungley, ahli kandungan. Dia tidak mendapatkan satu kesimpulan penuh dalam isi Al-Quran. Bukan 30 juz, bukan 6666 ayat, hanya satu kata dalam Al-Quran, dan kemudian beliau konfus mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dr. Morris Bungley. Ayat yang mana yang dia temukan? Bukan satu ayat, satu kata, nutfah. Kata nutfah. Saya hanya menyambung apa yang dikatakan oleh Haji Saudi tadi. Al-Islamu ya'lu wa la yubla alaih. Bahwa agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Dan agama tidak ada yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Selainnya neraka jahanam. Itu dakwah. Makanya kalau tidak mau masuk neraka, masuk Islam. Allahu Akbar. Beliau membaca satu ayat. Ini bukan orang Islam. Dr. Morris Bungley ini kafirun. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfatan, nutfah, setetes air, setetes mani mengandung berjuta-juta sel telur, sehingga saya, ibu bapa, saudara tampil di permukaan bumi sebagai makhluk yang bernama manusia. Kesimpulan daripada itu, dia terus berpikir, tidak mungkinlah. Kapan Muhammad ini pernah sekolah? Kapan Muhammad pernah mengecap pendidikan formal dalam spesialisasi medical jurusan kandungan? Kok dia tahu? Karena orang kafir, orang munafik di luar sana menganggap Al-Quran itu buatan Muhammad. Ada profesor menyusun sebuah disertasi. Doktor membangun sebuah disertasi. Gelar terakhir manusia adalah doktor. Tapi bukan dokter yang di TV One. Ya sudah. Dokter gak perlu ente perkenalkan. Betul apa betul? Orang tahu kalau ente dokter. Orang tahu ente dokter, orang tahu di Indonesia ini indah-indah. Orang tahu ente dokter, orang tahu ente profesor, orang tahu ente bajingan, orang tahu ente munafik juga, orang tahu. Jangankan Allah, orang tahu mana berkompeten, mana yang tidak. Dan Islam membutuhkan itu. Apalagi di hari-hari terakhir ini kita melihat bahwa bangsa ini memang sudah kehilangan rasionalitas berbangsa. Tidak bisa Islam tidak maju ke depan. Tidak bisa, karena mayoritas penduduk bangsa ini adalah mayoritas beragama Islam. Dikenal oleh dunia, it's not nation religion, but nation states. Bukan Islam, bukan agama, negara agama, tetapi negara bangsa. Majemuk, pluralis. Itu kita akui. Berbagai macam suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Berulang-ulang saya katakan, Allah bisa mengislamkan makhluk manusia di dunia ini. Tapi pertanyaannya, kalau sudah semua Islam, siapa yang di neraka? Coba jawab. Bingung sendiri ente. Kalau sudah semua masuk Islam, tidak ada yang nanti di neraka. Jadi bersyukur. Qoda aflahal mu'minun allazinahum fi sholatihim khashi'un wallazinahum anil laghwi muridun wallazinahum fi lijakatihim fa'ilun wallazinahum li furujihim hafizun. Lengkap. Makanya saya pertama kali baca Al-Quran, Allahu Akbar. Di Israel ada tiga agama. Ada Yudaisme, ada Kristen, ada Islam. Agama Yudaisme kitabnya adalah Talmud. Agama Kristen kitabnya Bible, Old Testament, and New Testament is not gospel. Bukan Injil. Panggil Profesor Kristen dan Islam, debat dengan saya, buktikan kalau itu Injil. Gak ada yang bujuk saya masuk Islam, saya yang belajar sendiri. Gak ada, saya lebih tahu tentang Islam daripada ibu bapak. Saya lebih tahu. Sampai ada lagu kosidah. Kitab suci Kristen, Injil, kitab suci Israel, Taurat. Kitab suci umat Islam, Al-Quran. Dia tidak tahu bahwa Al-Quran adalah Taurat, Al-Quran adalah Injil, Al-Quran adalah kumpulan dari semua kitab para nabi. Kalau orang tanya sama saya, kenapa Ustaz masuk Islam? Sederhana jawaban saya, Tuhan saya dulu di Yunani namanya Yesus Kristus. Di Eropa, the Christ Jesus. Di Arab, Isa Al-Masih. Di Yahudi, bahasa Ibraninya, Yeshua Hamasya. Di Indonesia, Yesus Kristus. Aku khawatir saya tahun depan dia berubah jadi Maradona. Tuhannya kita, Nabi Muhammad. Pagi kita. Biar lebih seru. Biar mampu tuh cebok-cebok. Dengar baik-baik. Saya ini orang Manado. Orang Manado karakternya dengan Batak itu cuma beda tipis, satu klik saja. Tadi Pak Desa salah sebut nama saya, walau di Yahya. Jadi bolak-balik kawan. Saya bukan Yahya, itu nama Muhammad, nama baru. Nama saya yang dulu Yahya Iopi Waloni. Waloni itu jangan dibuang, itu marga, itu adalah fam. Yahya Waloni, Rocky Gerung, itu Angelina Sondak, itu Manado, ada marga. Tapi kalau orang Manado 100% Manado yang bermarga, Manado asli, tidak ada agamanya Islam, nggak ada. Belajar, periksa dalam studi antropologi budaya di Indonesia, mana ada orang Manado beragama Islam? Nggak ada. Tapi kok bisa Ustaz ente masuk Islam? Oh, saya nggak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Innalazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi Islam yang masuk ke saya. Sama dengan saya tanya begini, ibu bapak, mana yang ibu bapak suka? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Nah, ibu bapak melamar, saya dipanggil. Makanya saya hargai betul Islam ini. Beda dengan ibu bapak, sudah pejabat, sudah jadi orang Islam, bahkan makomnya sudah ulama. Apakah bapak sendiri jadi utama pres? Oh, siap. Ulama pada kali itu. Saya keliling Indonesia. Di pendeta dulu saya adalah rektor yang mempendetakan para pendeta. Ini doa memberkati pendeta. Adonai gismur kami kora, yesemur etnap seta mikora. Adonai gismur ka kaupo eka me atau me at olamin. Bahasa apa ya? Itu adalah bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Bahasa Hebreu, bahasa Ibrani. Hanya tiga pendeta yang tahu. Dua sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya yang masih hidup. Insya Allah masuk surga. Apalagi begitu jadi masuk Islam langsung berdakwah. Allahu Akbar. Keliling Indonesia bukan naik pesawat. Naik mobil pribadi. Malam ini, tadi malam tanggal 8 saya di Kampar, sekarang di Medan, kemarin di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Balikpapan, keliling Indonesia. Mobil itu buat di kapal, berkeliling. Enak sekali jadi orang Islam. Kenapa ente munafik? Ayo, saya mau cerita. Dulu waktu saya baru pertama masuk Islam, lupa saya. Begitu saya menggebu-gebu, saya lupa. Ternyata kalau masuk Islam itu memang harus dipotong itu rohau. Jadi begitu saya bersyahadat, istri saya gak mau masuk Islam pertama kali. Kamu aja pak, saya gak mau, saya mau pulang ke Manado. Jangan, sama-sama kita. Kalau kau pulang, ingat baik-baik, berarti ada tiga orang anak kita bagi. Yang laki, yang perempuan dua orang saya bawa, kamu bawa yang laki-laki. Tapi kau ingat baik-baik, saya mau tinggal di Pulau Jawa, banyak pedangdut muda di Jawa sana. Lewat kau! Bisa lewat kau! Iya, kalau gitu pak, sama-sama kita masuk Islam. Begitu masuk Islam, lupa saya. Apa saya lupa? Sunat! Allahu Akbar! Lupa saya, ternyata masuk Islam sunat! Itulah Allah lupakan pikiran saya. Lupa. Gimana? Saya bilang istri, aduh saya lupa mak. Lupa apanya? Lupa apanya? Lupa saya kalau masuk Islam harus disunat. Makanya jangan cepat-cepat. Saya bilang sama ente juga disunat. Sama kita. Begitu disunat, saya mau ke masjid, ditegur sama ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani. PMI Kabupaten Kulitoli. Pak Kiai, boleh nggak saya ke masjid? Saya mau sholat. Jangan dulu. Bapak sunat dulu. Orang tidak boleh sholat kalau belum. Bukan masalah sholat. Tidak boleh masuk masjid kalau tidak sunat. Makanya saya jengkel betul sama Ahok itu. Dia bisa masuk masjid tanpa di. Aritanu Sudibyo pakai kopiah modal sorban. Masuk masjid munafik yang terima. Bukan Ahok, bukan Hari yang salah. Siapa? Mula. Tapi dulu waktu saya masuk Islam hanya dua golongan, mus dan kap. Mus adalah muslim, kap adalah kafir. Nah sekarang ini ada lagi yang baru, mun. Ada golongan baru, muna, munafik. Yang sedikit-sedikit kalau muncul di TV jidatnya bulat begini nih. Bulat hitam begini. Lihat aja lah kalau muncul televisi selalu pakai map, datang kantor polisi, lapor. Di sana ada penghinaan. Lapor. Di sana ada penghinaan. Pasal sekian, ayat sekian. Nggak tahu maksud saya. Yang jidatnya hitam, sisirnya rapi. Innalillahi. Bela ulama katanya. Bela iblis kau. Orang dari kafir begini setia. Itu Perdana Menteri Israel sebelum dia mati, Isaac Rabin. Detik-detik terakhir dia mengembuskan nafas, ditangkap oleh malaikat maut. Apa komentar beliau? Lebih baik saya berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada saya berhadapan dengan 1 orang munafik. Kata Isaac Rabin, lebih baik saya berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan 1 munafik. Karena dia tewas di tangan pengawal pribadinya, Isaac Rabin. Perdana Menteri saya setelah itu, Ehud Olmert. Nah ini yang merusak, yang menggerogoti persatuan umat Islam. Kita berkumpul. Dengar nasihat dari mantan munafik. Ente baru belajar, saya sudah pensiun. Ente goyang saja sedikit, saya sudah tahu munafik besar ini. Orang saya sudah profesor di bidang itu. Hah? Tidak ada yang lebih ahli, antum baru belajar. Kenapa orang Islam jadi munafik? Walantardoh ankal Yahudu. Walanasoroh hatta tatabia bidatah. Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti. Dia lihat mana ini orang-orang yang potensi untuk kita buat jadi munafik. Mana orang-orang yang cocok untuk kita kerjakan. Mana orang-orang yang pas untuk kita pasang mengadu domba. Makanya kemarin ada berita anak-anak muda membakar apa tuh? Bendera Tauhid. Yang bakar itu dari golongan Banser. Ada yang mau pancing sama saya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Enggak ada tanggapan saya. Karena yang membakar itu adalah orang Islam. Silakan demo, tapi serahkan kepada polisi. Serahkan kepada aparat biar mereka yang menghukum. Akhirnya dihukum. Berapa hari, Ustaz? 10 hari penjara. Apakah harus dibunuh? Apakah harus dipukul? Apakah harus dianiaya? Gak boleh. Banser, tadi FPI. Dengar tadi? FPI, ada Banser, ada apa? Ada FPI, ada satu lagi. Ansor. Itu semua Muslim. Begitu kita berkelahi di lapangan, di pintu gereja dia tepuk tangan. Haleluya. Ini yang diinginkan mereka. Kita umat Islam tak tahu malu, saling beradu domba. Saling mengadu domba. Makanya saya tidak ada. Saya bukan NU. Saya bukan Muhammadiyah. Saya bukan Al-Wasliyah. Saya bukan FPI. Saya bukan Banser. Saya bukan Ansor. saya berjalan dengan kemauan izin dari Allah. Kemanapun saya pergi cuma bertiga, istri dan anak. Tak butuh saya di kawan-kawan. Makanya gampang sekali kalau ada rencana mau bunuh malam ini. Jangan, Ustaz. Apa? Jangan. Jangan bagaimana kalau Allah berkehendak? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala. Tidak bisa ditolak, Bu. Sengaja saya lempar begitu, saya mengukur sejauh mana di kemampuan iman Islam. Takut susah, takut miskin, takut kehilangan jabatan, takut mati, ubud dunia, rosuh kulit, mati hati. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala dosa. Tidak jadi ukuran antum belajar di Mekah, antum belajar di Madinah, antum ulama. Kalau basic tauhidnya kita tidak bagus, sejarah tentang Islam kita tidak kuat, tidak jadi jaminan antum seorang ulama. Saya waktu masuk Islam setelah saya disunat, 3 hari kemudian saya ajak istri saya, ayo mak kita sholat subuh. Tengok kemana pak? Sudah tengok ke jendela. Saya pikir di mana ada jendela kamar itu kiblat. Karena saya sakit pakai sarung pegang-pegang begini, saya suruh istri saya, kawan, saya dari dulu panggil istri kawan. Kawan, ente jadi imam aneh, jadi makmum. Berapa kali pak? Sudah, karena sikat 20 kali. Pikir saya makin banyak sujud, makin banyak pahala. Hadap ke mana pak? Tengok ke sana saya bilang, di jendela. Orang Islam pasti tengok jendela itu. Karena baru 3 hari masuk Islam. Baru 3 hari. Belum tahu apa-apa. Belum tahu tuntunan sholat. Hadap ke sana, wah sampai kus-kusan dia. Dia baca tuh Al-Fatihah itu, tapi dia enggak sampai Al-Fatihah. Mulai. Ya baca Al-Fatihah ditulis pakai Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, saya bilang cepat sedikit. 20 kali kalau mau dari waktu ini besok sore selesai. Sujud saya tidak bisa sujud. Kenapa? Karena baru potong. Berdiri duduk, berdiri duduk, masuklah sujud berdiri, belum tahu, bahkan tidak pakai ruku, berdiri langsung ke bawah. Innalillahi. Begitu 20 rakaat, rupanya diintip oleh orang yang menuntun saya, Kiai Haji Umarun Sofa. Dia tengok dari pintu jendela kaca nako itu, dia tidur pintu. Pak Yahya, kok tadi ibu sampai ngos-ngosan berapa kali? Saya bilang 20 kali Pak Kiai. Hei, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Ini tuntunan sholat lengkap. Dikasihkan sama saya buku warna kuning, tuntunan sholat lengkap, doa dan wirid. Diberikan jam 5 pagi, setengah 10 pagi Al-Fatihah sudah di luar kepala saya dan 17 ayat-ayat pendek. Sudah di luar kepala saya. Di luar, kalau di dalam masih begini-gini, masih begini. Nah ini, kalau di dalam masih baca. Ya sudah sekaligus saja orang Indonesia suka dangdut. Kalau ada satu beri untuk itu kalau di dalam, kalau sudah di luar udahlah, apapun pasti teringat, apalagi ayat-ayat Allah. Pada Kiai, oh begini ya, hurufnya begini ya, kayak bahasa Ibrani ya. Ya Ustaz, alif bet wa, alif bet gimel, dalet, he, waw, syin, dad, dad, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, syin, bau. Penulisannya pun dari kanan ke kiri. Makanya orang Yahudi, kalau dia sembahyang, dia mengucapkan syahadat. Shema Israel, Yahweh Eluhenu, Yahweh Ad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Ehad, atau dalam bahasa Arabnya, Ahad. Hampir sama. Orang Yahudi, kalau bahasa hari-hari dengan orang Filistin, Palestina, dia menggunakan speak Arabic, bahasa Arab. Karena Ibrahim adalah orang Arab, dulu bukan Arab namanya, Arabik, bahasa Arab yang dipakai oleh Ibrahim sampai kepada keturunannya. Jadi kita mesti paham tuh sejarah itu. Nabi Muhammad bukan Nabi yang baru. Nabi Muhammad sebelum datang ke dalam dunia ini sudah ratusan ribu tahun disampaikan oleh para Nabi. Cara khusus yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan Nabi Isa di Kristen sana Yesus lakum diklukum waliyadin. Kalau kita bikin maulud, ada enggak Bapak Ibu lihat spanduknya foto Nabi Muhammad? Ah, ada kali. Ada enggak? Kenapa Nabi Muhammad tunda ada fotonya? Karena di zaman beliau memang tidak ada tukang. Saya ada fotonya karena memang sekarang ada media, ada handycam, ada handphone, ada kamera yang bisa mengambil face, postur daripada manusia. Dijadikan sebagai gambar. Tapi di zaman dulu enggak ada. Karena timbul pertanyaan, kalau di zaman Rasulullah tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin dengan Nabi yang 576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Itu aja kok repot. Tanyalah sama orang Kristen, foto siapa ini? Itu foto artis Hollywood. Ya memang benar, yang bermain pada film The Passion of the Christ, penderitaan Kristus yang dirilis di Yerusalem, kemudian diusir oleh tokoh-tokoh Yahudi. Karena Yahudi mengatakan, kami tidak pernah membunuh Yesus Hamasya. Cerita penyaliban Yesus Kristus adalah dongeng. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Kami tidak pernah menyalibkan satupun Nabi. Orang Yahudi itu tidak menyalibkan Nabi, tapi mereka membunuh 378 Nabi. Jumlah Nabi di dalam Islam ini bukan 25, 124 ribu, 123.999 Nabi gagal. Yang berhasil terakhir datang yang bernama Ahmad bin Abdullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang datang mengantarkan umat manusia kepada petunjuk kehidupan kekal. Kita bersyukur nenek moyang kita di Sumatera dulunya kafir, nenek moyang kita di Kalimantan dulunya kafir, nenek moyang kita di Pulau Jawa dulunya kafir, nenek moyang kita yang ada di Sulawesi dulunya kafir. Datanglah kaum Gujarat, pedagang-pedagang dari Saudi Arabia, memperkenalkan Islam kepada kita. Selamat Indonesia, diberkahi Indonesia. Karena ada orang Islam, pejabatnya Islam. Coba lihat tuh, semua kepentingan, apalagi ini di tahun politik. Saya baru minggu lalu ceramah di Medan. Di daerah mana di kota Medan tuh saya ceramah, lalu Pak Lurah seperti tadi memberi sambutan. Ustaz, ini adalah tahun politik. Saya diam-diam, tunggu kau. Begitu saya ceramah dan saya katakan, Pak Lurah, ini bukan tahun politik, ini adalah tahun kekacauan politik. Saling curiga kita kalau begini. saling curiga. Kenapa? Ibarat pemain, wasit sudah jadi pemain. Itu yang bikin kacau. Kalau ditanya kenapa juga umat Islam terbelah, terpecah, jawabannya sederhana, karena Pak Maruf Amin jadi cawapres itu. Sehingga ada yang pro Prabowo, ada yang pro Jokowi. Nah, kita yang berkumpul begini, gak usah banyak cerita. 2019 pilih Prabowo, takdir. Gak usah pakai-pakai politik. Yang pilih Jokowi silakan, paling sedikit. Biar aja kau sakit hati di situ. Besok-besok diundang lagi, Abu Jongos ke sini, Ngabulin ke sini. Saya ini orang dari kafir, bukan pro Prabowo, bukan juga pro Jokowi. Tapi saya melihat ketimpangan, keterbelahan umat. Sebelum ada pemilihan Prabowo dan Jokowi, saya sering ceramah di masjid. Janganlah ustaz-ustaz itu berdakwah membesar-besarkan mazhab. Ukuran jenggot tidak sama, kurang panjang, bidah. Pakai celana kurang tinggi, masuk neraka. Orang kunut, ya repot. Orang tidak kunut, dia marah. Ini orang-orang yang tidak mengerti Islam. Bukan tinggi ilmunya, bukan. Dangkal. Sama-sama muslim kok, neraka. Kalau tidak ikut mazhabnya, diancam-ancam. Awas kaki celana kurang panjang itu. Hati-hati kak. Setiap. Jangan tak usah di Makassar. Untuk itu Ustaz. Kalau sholawat kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad tidak sah. Saya tidak sampai yang bilang. Ada Ustaz yang ceramah di masjid ini. Ada juga yang mengatakan kalau tidak menyebut Sayyidina tidak salah. Tidak sah. Salah. Saya ngajar begitu. Ada dua Ustaz yang datang ke sini. Kasih tahu mereka berdua. Dua-dua setan ini. Pakai Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina, namanya solawat kepada Nabi, dua-dua sah. Ente ke masjid silakan, pakai baju bagus, baju bersih. Jangan kami sudah 55 hari 55 malam ente belum cuci, ente masuk berjamaah. Saya pernah alami bu, yang main-main. Saya pernah alami solat maghrib di samping orang pakai gamis. Dari 55 hari kan dicuci kayaknya. Kipas angin tembak dari sana, saya sampai sini. Imam ayatnya panjang sekali. Saya di samping sudah mau mabuk. Apa nih mau berhenti? Nah ini tidak boleh. Pakai ada yang masih bersih, masih bagus, nah itu Islam. Dan kedua, jangan juga ada bertuliskan Prabowo Sandi di belakang Jokowi Ma'ruf. Nanti bukan sholat kita, nyodok kita kan. Ini persatuan Islam, ditekankan betul itu. Satu waktu saya di Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading, mau sholat zuhur. Diminta panitia, Ustaz kasih kuliah zuhur, siap. Datang saya. Jadi waktu datang saya sunatul masjid. Di depan saya ini ada anak muda gendut hitam. Pakai jeans agak sempit. Enggak jauh, tidak dia di depan, saya di belakang. Begitu dia duduk tawaruk, salam, kelihatan lubang di sini. Kalau putih enggak apa-apalah, ini hitam pekat. Seperti salon itu. Kelihatan lubangnya, waktu saya salam, astagfirullah. Terus saya sholat, saya tegur, sini deh. Ente kalau menghadap Allah, ente menghadap lurah pakai baju sopan enggak? Sopan kok. Ini menghadap Allah. Ane lihat tadi belakangnya muncul lubang. Ya, lain kali kalau mau sholat pergi ke mihrab, bilang sama imam pinjamnya sarung. Babe emang siapa? Gua mau ceramah, gua ustaz. Maaf kan? Enggak usah maaf, lu bersyukur lu yang di belakang bukan Bang Ipul. Kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu, bukan cuma berabe, bisa robek. Ketawa dia. Lalu bagaimana Ustaz dengan ente dulu di pendeta? Oh, Bedanya langit dan bumi. Di pendeta, perhatikan saja, kalau orang Kristen hari Minggu tidak ke gereja, hanya dua. Kalau enggak punya derma, enggak punya baju baru dan sepatu baru. Kita orang Islam bebas. Makanya saya pertama masuk Islam, saya tanya, Pak Kiai, berapa pajak masuk Islam? Kok enggak ada pajak, Pak? Begitu masuk Islam, Allahu Akbar, gampang. Tiap hari bisa jumpa dengan Tuhan. Kalau di Kristen seminggu sekali, hari Minggu, pakai sepatu, pakai baju baru. Nyanyi, ditanya, pingsan, tanya pendeta, kenapa? Oh, lagi kepenuhan rohku di Islam. Enak sekali, hari Minggu pagi tengok ke bawah begini, cuci mata saya. Karena ibu-ibu kan gak pakai mukena begini nih. Kalau masuk gereja, baju satu tali, roknya pendek. Wah. Jadi pendetanya cuci mata ke bawah. Allahu Akbar. Tengok ke bawah. Lihat ke bawah. Cuma saya memang malang nasib saya. Bukan di Manado saya, di Papua. Apa yang saya lihat? Duduk aja Pak, duduk jangan berdiri itu Pak, duduk aja. Saya gak bisa diseramin, saya orangnya seram juga. Duduk aja Pak, kalau gak saya berhenti. Saya gak bisa diseramin. Karena saya orang mau juga Pak. Tengok ke bawah mungkin, Allahu Akbar. Cuma malah nasib saya di Irian, apa yang saya mau lihat ke bawah? 16 tahun saya di sana. Pindah ke Manado, pindah ke Papua, pindah lagi ke Kalimantan. Detik-detik terakhir saya sudah mau masuk Islam. Dari mimbar gereja saya dan saya katakan, hei, domba-domba sesat, masuklah Islam. Panggil psikiater, periksa, barangkali gila di Yahya ini. Tersebar seluruh Indonesia, itu pendeta gila yang masuk Islam. Allahu Akbar, saya enggak marah. Kenapa saya marah? Karena mengatakan saya gila, memang orang-orang gila. Kalau kita marah, kita akan sama-sama jadi. Kemarin ada datang, ada yang bilang sama saya, Ustaz, mengucap aja sekali di WhatsApp ini. Mengucapkan selamat Natal, katanya haram tidak? Enggak, siapa bilang haram? Tidak haram. Siapa yang ngomong haram? Memangnya gampang mengharam-haramkan umat Islam. Dulu tahun 2016 saya di Pekanbaru, Pak Maruf menurunkan fatwa mengucapkan selamat Natal adalah haram. Tahun 2018 dia ucapkan. Pendeta Dr. Abineno, pendeta terkemuka di dunia. Semua orang Kristen tahu kalau bilang Abineno, penulis buku dogmatika Kristen. Dalam bukunya Kristen pada abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen 1961 halaman 64. Abineno mengatakan, kami tidak tahu tanggal bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Semua pendeta sebenarnya kalau jujur tidak tahu tanggal bulan tahun berapakah. Karena tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa Matahari. Jadi kalau ibu bapak ikut-ikutan sebut Natal, selamat Natal, selamat Natal, bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir itu. Haram tidak. Ada jamaah saya datang ke saya, Ustaz, saya tiap tahun, mau saya orang Jerman, Kristen. Setiap kali perayaan Natal saya diundang, beri sambutan, saya Muslim. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Karena ente pura-pura sariawan. Ente belajar ikro enggak? Belajar. Nah itu nun. Natal, nun, ente ganti go. Pak, ente ganti go. Jadi kalau disuruh mengucapkan Natal, pura-pura sariawan. Selamat hari gajal dan tahun Arab. Begitu, apa mahrusnya? Mahrusnya begitu. Tajwidnya, selamat hari gajal dan tahun Arab. Karena kalau gajal harus di... Di bangsa ini sudah terbiasa jilat, ludah, muntah dibuang, dijilat lagi. Sudah terbiasa bangsa ini. Nah, makanya ente Ji kalau jadi DPR jangan begitu ya. Ini sudah mau pilih ente semua ini. Amin ya Robbal. Kalau sekali perjuangkan Islam, perjuangkan betul-betul. Kendati dipecat dari partai politik. Jangan udah duduk nanti lupa ya Ustaz. Ah iya, jangan nanti duduk. Itu Mega yang bilang. Merah-merah, Mega yang bilang. Oh Mega, warna merah itu, Mega. Assalamualaikum enggak? Assalamualaikum. Mega, warna merah. Ah, kata Haji Sauki, Ibu Mega juga jangan nyinggung-nyinggung umat Islam. Ya, benar namanya Mega. Ibu juga jangan suka musuhi umat Islam ya. Bu Mega ya. Jangan juga ibu ngomong tidak butuh suara umat Islam. Jangan ya bu ya. Jangan, karena orang kafir pun politikus butuh suara orang Islam. Tadi Haji sudah bilang, Haji Sauti bilang apa? Spanduk dicuri, nggak apa-apa. Ente curi saja, curi saja tuh spanduk. Tapi semua yang hadir ini adalah sentuhan kekuasaan Allah. Tanpa spanduk pun teriak aja Ustaznya yang mau datang. Datang dia semut itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan gitu ya Bu Mega ya. Nah kemarin kan apa banyak kabar-kabar jangan pilih orang Islam. Nah tadi Ibu Mega bilang jangan lupa Ji. Jadi balas juga ke beliau ya. Makanya juga jangan lupa, jangan ngomong tidak butuh suara orang Islam. Padahal orang Islam sudah tua pun yang tertarik. Sampai terkir tapi. Allah Akbar. 20 November saya di Gedung Medan International Convention Center. 20 November Pak Maruf dengan Yusuf Mansur. 21 November saya petugas di situ ngomong sama saya di Gedung IBCC. Ustaz, kemarin Pak Maruf di sini. Banyak yang hadir. Tiga sab. Begitu Yahya Waloni hadir bukan ulama, Allahu Akbar. Membeludak sampai ke parkiran. Saya dengan Pak Husni, Muhammad Husni yang anggota Gerindra. Coba tanya lagi, sampai di luar enggak tertampung di jemaah. Tapi beliau waktu datang, Allahu Akbar. Sedikit yang hadir. Ini kata Nabi, ihsaru salasa asnafin binanasi wahum. Waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul gofilu. Ulama yang lalai. Kalau sudah lalai, gak usah kita komando. Jamaah tahu. Mana di ustaz lurus, mana di dapat cabang. Lupakah kita pemilihan gubernur kemarin, Edi Rahmayadi melawan Jarot. Ada ustaz-ustaz sampai 5 biji sorban mungkin merintang di kepala. Sampai dibelikan Pajero. Begitu Jarot kalah, diambil lagi itu Pajero. Mampus kau. Orang Melayu, saya orang Manado pakai falsafah hidup orang Melayu. Lebih baik mati berkarang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana busuk dibilang orang. Saya sepanjang perjalanan berada ceramah keras begini, radikal ini, anti Pancasila katanya, anti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajar kepada kami. Kami tahu semua referensi Pancasila adalah Al-Quran. Al-Quran adalah referensi realita, kompetensi daripada kandungan Al-Quran. Jangan diajar. Saya belajar dulu kalau saya masuk Islam. Bukan orang Islam yang Islam Islamkan kami sekeluarga. Enggak. Allah yang beri petunjuk. Begitu Allah kasih petunjuk, $13,000 dari Jerman tiap bulan. Goodbye. Ini kita berdipancing 1-2 miliar. Dan tadinya dengan ulama, innalillahi. Jadi bajingan ikut semua. Dan para kawanan ustaz, ulama, al-ulama'ul kabilun. Ulama yang lalai. Makanya dalam pertandingan ada pemain, ada wasit. Nah, siapa wasit? Kiwamud dunia di arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Yang pertama, kahilun pakola Nabi SAW, tidak ada ilmu para ulama, maka binasa orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh itu? 60% masyarakat Indonesia hidup dalam ketidakmampuan intelijensi. Makanya jangan heran 2014 Pak Jokowi kemarin jadi presiden. Kenapa? Begitu masuk gorong-gorong lo ahli rustaki Giljari, ini cocok jadi presiden. Nah, artinya apa? Kecerdasan intelektual kita akan ditanyakan oleh Allah. Lakasalu kurang maafin yaumal kiamati min baini yadailahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak bagi seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya empat perkara. Yang pertama, an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu dengan apa kau rapukan. Dan yang ketiga ini paling bahaya, wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa kau gunakan. Ini orang-orang ini kalau kita nonton di TV Indonesia Liars Club dengan tema masjid-masjid radikal. Ini nanti saya pulang langsung dicap radikal di masjid radikal. Kalau Agus Muhammad tinggal di Medan. Jadi di situ ada Tengku Zulkarnain, ada Haikal Hasan, ada Ngabulin. Ada juga satu yang mukanya pucat-pucat itu, si siapa? Agus Hidayat, yang mengadakan penelitian. Ternyata katanya di Jakarta ada 41 masjid terpapar radikalisme. Dari penelitian apa? Penelitian orang khutbah. Gak usah khawatir, saya ini yang suka tuduh orang Islam dulu. Ketemu orang berjenggot, saya katakan ini komplotan teroris. Orang Kristen di luar sana belum seberapa dengan fanatisnya saya. Tapi setelah saya masuk Islam, subhanallah, gak ada orang Islam itu pengkhianat bangsa, apalagi mengkhianati agama. Jadi kita ini bukan melawan orang Islam, bukan melawan orang kafir. Yang kita hadapi ini adalah melawan orang munafik. Siapa mereka? PKI, komunis. Itu yang sedang merajalela. Tentara dan polisi sudah gerebek di Kediri. Ada 100 sekian banyak buku-buku PKI. Masih ada juga yang bela. Dulu Pak Jokowi ngomong, kalau ada PKI, saya yang lebih dulu gemuk. Ini sudah ada yang mengaku, kenapa tidak gemuk? Bangga katanya, kami ada 20 juta di Indonesia. Sampai saya ini lapor-lapor ya. Itu tadi yang bulat di sini yang lapor. Lapor, itu Ustaz Yahya menghina tokoh, karena ada saya katakan doakan supaya Megawati cepat mati. Ini kalau hakim periksa saya, terdakwa betul mengatakan begitu? Ya betul, apa hakim viral di mana-mana. Apakah saudara sadar? Sadar sekali. Tapi saya kesadaran ini mau bertanya kepada Pak Hakim, mendoakan orang mati pasal berapa Pak? Kalau di kami Pak, Islam sebagai pendakwa diajarkan oleh Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man da'ani zalim min bil baqai faqad sawa an yusmari fil ardihi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka mereka telah mendurhakai Allah di muka bumi. Jadi boleh Pak Hakim doakan, tapi jangan umur panjang, baik tepat mampus. Kenapa Bapak begitu dendam? Ya karena beliau mengatakan Islam ini ideologi tertutup. Satu. Dan mengatakan ustaz-ustaz ini adalah peramal. Kok ustaz-ustaz yang tidak menyebut? Dia karena penakut. Takut di penjara, takut mati. Jangankan penjara, mati di dalam Allah. Kalau saya takut 5 mobil yang ikuti saya dari Jakarta. Kematian itulah yang kami cari. Qodawatun fisabilillahi abrahatun hudun minat dunia wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. di kota Pinang sana ada tikungan begini. 3 bulan yang lalu saya dan istri anak lewat di situ jam 2 malam dalam keadaan mengantuk habis ceramah di Kisaran. Pulang saya mengantuk, melambuk mobil yang muat ayam, kandang ayam, di depannya ada mobil muat sawit. Karena mobilnya lambat, saya mau melambung, gak tahu saya, di depan ada mobil dari atas bos Almahera, warna merah. Gak bisa menghindar, sebelah kot, parit besar. Gak bisa menghindar, istri saya teriak takbir, Allahu Akbar Pak. Saya gak teriak apa-apa, Alhamdulillah berakhir saya di sini. Sopirnya tren tak tanya itu saya, wallahi dia berhenti seperti ada kepakan sayap yang menghadang 2 mobil itu. Sopirnya langsung keluar kepala begini, siapa bapak? Saya mengantuk, saya bilang mengantuk, saya habis ceramah. Sopir mungkin tidak tahulah alim atau tidak, apa dia katakan? Alhamdulillah harusnya tertabrak pak, kenapa tidak? Anda muslim belajar sendiri, saya mau cepat. Gas. Petir di Lampung, meledak di ban mobil di bawah. Terangkat, tolong Akbar itu. Sedikit pun tidak terkelupas ban mobil saya. Apa masih ragu? Ibrahim pernah ragu. Sekelas Ibrahim pernah ragu. Buka nanti di rumah Al-Mukarram 260. Ibrahim katakan, ya Allah, tunjukkan di hadapan saya engkau bisa membangunkan orang mati. Siang malam kau hidup dengan saya, wahai Ibrahim, masih ragu. Bukan ragu, ya Allah, tunjukkan. Kata Allah, carilah 4 model burung, cincang dia, campur daging dan darahnya, tempatkan di atas 4 bukit, panggil. Berapa lama kemudian Ibrahim panggil, datang 4 burung itu dalam keadaan butuh. Semakin ibu bapa ragu dengan hal itu, semakin dekat dia dengan kita. Coba lihatlah. Saya punya satu kesimpulan. Orang yang berani mati adalah kafir di atas kafir, beriman di atas beriman. Itu yang berani mati. Yang takut mati di antara kafir dan beriman. Ini yang terjadi sekarang, baru dikasih jabatan. Umat ini bawa di mana? Bawa kemana nih umat ini? Kita duduk satu masjid, tapi saling curiga. Kenapa? Wasit yang tadinya wasit jadi pemain. Bi'ilmi ulama. Yang kedua, bi'adlil umara. Ini yang menertibkan dunia. Adilnya pemerintah. Di Al-Quran ada Ustaz? Ada. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa mu muhlisina lahuddin kama wa'ada akum ta'udun. Dan Tuhanku merintahkanku untuk berbuat adil ketika menghadap di masjidil wathuh dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah sebagaimana dia telah menciptakan kamu, demikian kamu akan kembali kepadanya. Gak usah takut. Takut apanya? Saya di pendeta dulu ada sopir pribadi, kemana-mana pakai sopir. Saya ribuan kilometer tempuh, gak pernah lelah. Yang masih bertanya, Ustaz, apalah Ustaz sering ketemu orang-orang kafir? Mobil saya itu sudah berapa puluh kali ganti kaca mobil. Dulu waktu ceramah ke Manado, tapi sekarang orang Manado sudah 51% Muslim. Dulu cuma 0.18%. Sekarang orang Manado sudah 51% Muslim. Masjid dulu cuma di kampungnya Habib Bahar. Habib Bahar Smith itu orang kampung Arab, cuma di situ yang ada masjid. Tapi sekarang Manado di lingkungan, di desa, di pinggiran pantai, di gunung, di pulau, masjid sudah penuh, bahkan universitas Islam makin banyak di Manado. Kita di Medan ini sibuk dengan bidah kafir kepada sesama Muslim. Coba sekali-sekali lah ente kalau berani kepada pendeta itu. Eh pendeta, kau masuk neraka, berani enggak? Bukan benci, tapi sayang. Jangan bilang benci, dokter enggak ada tuh, ada pasien ke rumah sakit. Dokter bilang, di mana nak sakitnya? Coba dokter lihat. Enggak ada dokter begitu. Begitu yang datang sakit, sini-sini. Mana tadi yang, aduh sakit dokter. Dokter enggak ada ampun. Nah inilah dokter. Ini nih Ustaz ahli surga yang begini. Kau usah takut sama siapa. Kalaupun masuk penjara, insya Allah atas izin Allah. Kalau tidak berkenan, dia mau apa? mau bunuh, ya itu yang saya cari-cari. Mati di jalan oh Allah, daripada mati di hotel, mati di atas perut perempuan, mati di meja judi, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabia, Bia, Ya Rabia, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khotimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khotimah. Dikir sampai pingsan. Guru saya ajarkan, hey Yahya, kalau kau sudah berdakwah, jangan kau belajar kepada ahli ilmu. Belajar kepada siapa guru? Belajarlah kepada ahli zikir. Waskuruni askurkum, waskuru liwana takkuru. Ahli ilmu. Di Indonesia ini banyak munafik. Makanya saya tertarik dengan saya punya suku itu, Rocky Gerung. Dia bilang apa? Biarkan saja, pilpres ini biarkan. Para kandidat bertarung berdarah-darah seperti petinju. Bukan berkelahi, artinya bertarung konsep. Begitu juga umat Islam, jangan suka membakar spanduk. Karena orang Islam tidak boleh berbuat onar, tidak boleh berbuat tidak baik. Akhlakul karimah yang melekat pada diri Rasulullah SAW menjadi uswah hasanah, teladan yang baik bagi kita. Spanduk dirobek-robek, sabar aja nih. Yang curi itu, yang dia tahu, sepanjang malam ini dia gak tenang. Bahkan dari mimbar ini saya katakan, insya Allah, tidak ada tinggal dengar. Paling lama 3 hari, sudah ada kabar, mampus. Amin ya Rabbal. Begitu, tidak ada ampun. Nobes. Begitu kalau berdakwah. Ini akhir zaman kok. Dan makin ditekan, itu makin takut, ciut. Jangan. Makin tekan, makin melawan. Allah perintahkan dalam taubah tadi, at-taubah. Ya ayuhan nabiyu, jahilil kuparo wal munafiqin, waklus alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Wa bawahum jahanamu wa bisal masir. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Lawan Tuhan yang neraka itu. Kupar adalah kafir, munafik adalah orang Islam yang mengaku-ngaku Islam. Makanya Buya Hamka katakan, kalau mau cari orang Islam tunggu. Kapan Buya? Setiap tahun dilakukan mulakan. Ada Aidul Adha, Aidul Fitri. Nah itu banyak orang Islam. Tapi kalau antum cari orang mukmin, datanglah ke majelis-majelis ini. Inilah dia sekarang. Salakat turikan ilal ilmi, sallakallahu bihi turikan ilal jannati. Itu pegang baik-baik. Satu kali tunda rumah, 70 pahala. Bayangkan saya dan sebubur. Jakarta Timur, berapa ribu langkah, berapa juta langkah saya sampai di sini. Itu pahala. Takut dengan mati. Innalillahi. Dalam buku Ihya Ulumuddin halaman 535 ente cari jilid 7. Ihya Ulumuddin. Malaikat maut diperintahkan datang ke dunia. Cabut nyawa dua orang. Yang pertama adalah penguasa, pemimpin negara, raja yang zalim. Dan yang kedua engkau cabut nyawa orang miskin, fakir yang tinggal di atas bukit. Di tengah tepikan sorak, raja memerintahkan kepada para tentaranya, siapkan jubah terbaik, tunggangan terbaik, mereka akan mengunjungi suatu negeri. Disiapkan pulang. Di tengah tepikan sorak masyarakat kerajaan, muncul laki-laki tua. Badannya kurus, penuh luka, pakaiannya compang camping. Wahai raja, dengarkan hajat saya, 1 menit saja. Kata raja, kau tidak tahu saya orang yang berkuasa. Saya adalah pemimpin, saya raja, saya punya kemampuan apapun. 1 detik saja raja, karena dia meminta, meminta, meminta. Raja katakan, silakan. 1 menit, siapa anda? Turunkan kepala raja yang terlalu tinggi. Diturunkan raja kepalanya, dibisiki sama orang tua ini. Saya adalah malaikat maut. Bingung raja, ucap. Ucap, limpungan, kata orang Indonesia, bingung. Mau lari kemana di atas kuda? Sampai tak ketinggi jalanan. Tolong berikan saya 1 minute. Kata malaikat, it's too late. Berikan saya 10 menit, 10 minutes. 10 menit untuk meminta ampun dosa-dosa saya. Kata malaikat maut, it's too late. Sudah terlambat. Tumbang dari kuda. Tumbang dari kuda, keluar dari dunia tanpa iman. Kezuliman yang dia bawa. Pergi lagi malaikat maut melewati sungai, menapaki gunung. Luar pintu, assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban dari dalam, hanya terdengar percikan air. Sepertinya yang punya rumah sedang berwudu, bersuci diri untuk menghadap kiblatullah, sholat. Usai beberapa menit kemudian menjawab yang punya rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada yakinan terong. Mas buka, siapa nama? Wajunai. Malaikat maut langsung-langsungkan dada, saya adalah malaikat maut. Yang punya rumah bilang, kenapa baru datang? Itu orang beriman. Itu orang beriman. Dia tidak tunduk. Hormat, hormat. Sebagai pemerintah kita hormat. Kalau dari, luruskan. Jangan tunduk kepada ketidakadilan. Kendati maut yang akan merenggut nyawa kita. Sekali layar berkembang, pantang untuk menyerah. Gak usah, kalau ini pekerjaan dari atas, gak perlu pakai kelompok. Pakai kelompok kadang-kadang kita dengan kita diadu. Kemarin pemuda Pancasila dengan hashtag 2019 ganti presiden. Lempar batu, siapa yang bermain? Walantardo antar Yahudu. Pemodal-pemodal kafir di luar sana, di Singapura, Yahudi dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak tahu, ini permainan saya. Bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Dulu di kafir saya begitu kok. Antum tidak tahu, makanya jaga ukhuwah Islamiyah ini. Yang munafik kembalilah. Tidak tahu malu kau, karena Islam kau jadi besar. Coba dulu Jokowi waktu masuk jadi presiden. Namanya Martinus. Namanya Markus. Nama Kristen, bisa gak jadi presiden? Karena memakai nama Islam, mengaku Islam. Semua di pokok kayu itu semua mengaku Islam pakai hati, karena pengkhianat. Tapi jangan salah pilih. Pilihlah orang-orang yang betul-betul berjuang untuk negara dan agama. Karena yang lain ini lagi pingsan, tadi siup. Gak sadar dia, yang penting dapat duit, dia gak berpikir bahwa di pengadilan akhir nanti barikatkan mustaufizatan ala rokabe. Akan tertapar kau di pelataran kiamat bagi seorang terdakwa di hadapan hakim. Masuk malaikat maut, dia pegang di tangannya. Kata ibu di rumah, sudahlah malaikat maut, dan banyak cerita. Cepat! Kata malaikat maut, sabar dulu kawan, ngopi aja dulu lah. Nah ini yang saya ceramah, ini satu yang kurang, ngopi tidak ada ini. Ada. Ini berarti masuk surga semua ini. Kasih-kasih kopi, goyang kopi. Ah, gak ada kopi saya, kata yang punya rumah. Cepatlah malaikat maut. Malaikat maut, tekan bunyi. Jat. Malaikat maut, aduh bagus sekali jari-jarinya ini. Padahal malaikat maut sudah dengan kekuatan penuh mau keluarkan nyawa yang punya rumah. Gak bisa. Sampai keringatan begini dia. Malaikat maut. Dia keluar rumah, dia lapor. Assalamualaikum ya Allah. Lapor komandan, kenapa? Ternyata kambing akbar itu aman. Enggak, dengar. Lapor ya Allah. Lapor komandan, kenapa? Malaikat maut, kata Allah. Saya sudah cabut dari jari-jari. Apa yang keluar dari tangannya? Tangannya berbicara. Tangannya sering mengusap kepala anak ya. Yatim, tangannya kuat menggenggam pedang, tanda jihad di jalan Allah. Kembali kau malaikat maut, cabut dari mulutnya, cabut dari telinganya, cabut dari matanya, cabut dari ujung kakinya, dicabut, kakinya bagus. Sudah setengah mati dengan kekuatan penuh, enggak berhasil juga. Keluar malaikat maut, mengosan. Labur komandan. Apalagi malaikat maut, aduh, enggak ada kekurangan, memang keras cahaya yang ceramah. Bersih. Apa? Sudah dicabut dari kaki. Allahu Akbar ya Allah. Lihatlah. Sampai keringatan begini ngos-ngosan. Kenapa malaikat maut? Tidak bisa. Kakinya keluar kalimat. Yang dia bilang tadi, suka berjamaah? Berjamaah. Kakinya sering mengunjungi majelis. Semua dari mulut keluar kalimat. Bukan orang ini yang bicara. Ruh saya yang berbicara. Keluar dari mata. Kenapa matanya? Matanya mengantuk. Dan setiap malam tunduk dia kepada musaf dan kitab-kitabmu ya Allah. Belajar. Makanya jangan cuma beragama Islam, harus belajar. Saya bilang, kau marah-marah mengatakan kafir, kau masuk Islam, saya tidak bangga. Yang saya bangga, kau belajar Islam. Supaya kau ikhlas di jalan Allah. Dan telinga hanya mendengar hal-hal yang baik. Akhirnya, malaikat maut habiskan. Ya Allah, suruh aja. Siapa sih yang paling kuat di bidang neraka ini? Siapa dia? Suruh, siapa dia aja. Ya, aduh, saya enggak kuat hadapi di orang satu ini. Dia enggak punya apa-apa di dunia, tapi bukan main, susah ruhnya keluar. Sudah kata Allah, balik aja kan. Dan kecewa deh. Apalagi ya Allah teknisnya? Sebutkan saja. Tadi dibaca oleh Qori, Asma'ul Husna. Keluar dengan peran. Tuhan. Bulan dari ceramah ini ambil kucing, ikat kaki tangannya, upas dia. Lihat reaksi kucing itu, berteriaklah. Berteriaklah. Begitulah kalau nyawa keluar daripada ruh. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sakitnya minta ampun. Nabi Idris pernah coba, sampai terompahnya ketinggalan di sana. Wahai malaikat maut, saudaraku, coba saya ingin rasa bagaimana kedahsyatan maut. Satu detik saja, begitu dicabut nyawanya, pulang Nabi Idris. Sampai menangis malaikat maut. Apa yang kau rasa ini, saudaraku? Tuhan Allah, apabila roh hendak berpisah dari tubuh, bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan yang sakit. Jadi kita sabar saja lah. Orang-orang yang bermunafik terhadap agama ini nanti dia akan rasa kalau dia mati. Bahkan tidak boleh dikuburkan menurut Al-Quran. Gak boleh doakan. Walatusoli ala ahdi minhum mata abanau walatakum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasyukur. Nabi Muhammad dilarang untuk mensolatkan orang yang mati di antara orang munafik. Tulis di masjid ini mulai besok. At-Taubah 84. Bagus juga Pak Jokowi jadi presiden. Muncul mana emas, mana imitasi. Dia keluar satu persatu. Muncul. Orang banyak bertanya, bagaimana dengan Prof Yusril ya? PBB, enggak usah, beliau profesor. Tidak usah kita mengusik, itu profesor. Beliau mencintai Islam, beliau mencintai ulama. Mari kita bersatu di sini, PKS, PBB, Gerindra, apa lagi satu? PAN, Demokrat. Itu Pak SBY kemarin di Pekanbaru, spanduknya dirobek-robek itu. Dirobek-robek sama anak orang Islam juga yang disuruh. Jangan sekali-kali kita menganiaya. Begitu kita bermain, kita pukul saudara kita, yang suruh akan tertawa. Ini kafir di bola ini. Saya dari sana kok, masa saya tak tahu. Mari bersatu. Nanti kalau Pak Prabowo sudah presiden, yakinlah Nasdem akan ikut ke Prabowo, Golkar apalagi. P3, yaitu Al-Fatihah, dia makin lurus, bukan Al-Fatihah. Ya. Jadi tadi juga Pak Lura itu tadi, bagus ya Tangkit Domagan ya. Saya kira salah tadi menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketakut-takut ulamnya sampai 3 kali. Harokat, 5 harokat tadi. Di Kalimantan saya pernah begitu Bu, dengan pejabat. Saking gugupnya di samping saya dia ngomong, kita ucapkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu Wa Ta'ala. Hei kawan, salah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kafir aja lancar. Ente partai Islam innalillah. Kami ini berjuang atas nama Allah, rumah besar umat Islam. Maka kami menerapkan sifat amar mangkur nahi mangkur innalillah. Maksud beliau amar ma'ruf nahi. Sebutkan istilah gampang-gampang kok gak bisa. Karena munah Allahu Akbar. Memalukan ente. Itu baru di dunia, belum di sana, belum di sana. Begitu masuk surga ditanya, dari partai mana? Ada itu. Orang apa? Orang Batak. Berkebun. Ini siapa? Saya Pak Joko Widodo. Oh iya presiden dulu ya. Kata malaikat, kata Ridwan. Oh iya Pak presiden dulu ya di Indonesia. Ya. Tak suka lantai 15. Surga, waktu itu mau ke lantai 15. Malaikat komplain. Masih ada unggahannya. Rezeki di Medan. Ada juga Kiai yang bela. Ada yang bela di Pulau Jawa. Tidak salah katanya, memang begitu lapasnya. Memang begitu makhrusnya. Tidak ada kap yang ada hak dan hamzah. Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Kalau salah diluruskan. Jangan karena ente pencilat cari muka. Ini karena suka-suka cari muka. Akhirnya apa? Orang keliru masuk curang, iya-iya saja. Harusnya pemerintah ini bersyukur kepada kami yang radikal-radikal begini. Radikal ini kalau begini. Catat itu dari kamu baik-baik. Kalau kau pakai pasal anggaran ayat-ayat otak umum kosong orang, saya tetap pakai pasal ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran, mari kita aku hantam sih. Jangan pakai tangan, itu tidak ada orang bodoh pakai otot. Pakai akal, kita debat. Enggak ada, semua berkompeten, pasti bela yang benar. Orang cerdas bela yang benar. Insya Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya baru tiba, belum istirahat saya. Wallahi, belum istirahat dari perjalanan. Tadi jam 3 subuh dari Gunung Tua langsung ke sini. Enggak pernah selama 12 tahun pakai sopir pribadi. Di NTT, Payakumbu kemarin, tanggal 30-31 sampai tanggal 2. Saya di Payakumbu sampai tanggal 3. Tanggal 3 saya turun di Elok 9. Syukur Alhamdulillah ada masjid, hampir lewat saya. Asam naik ke dada sini. Satu hari saya tidak makan, asik ceramah. Dari subuh, duhur sampai isya. Yang saya hantam kopi, 27 gelas. Asam lambung dia naik ke atas. Istri saya bukan ini, bukan tanpa kasihan. Ini pak, kopi lagi. Ada dia di mobil sana, marah. Jangan mau teriak pak, ini kopi lagi 3 gelas. Memang dia bikin. Kalau saya sudah bilang makan. Kalau tidak makan, itu kopi. Tambah hantam lagi 3 gelas. Kalau saya bilang kawan, tolong angkat saya dulu. Angkat ke masjid. Mulai dari pak imam sampai jemaahnya. Jaga saya tidur di masjid. Ustaz, kita ke rumah sakit. Gak usah, saya gak mau ke rumah sakit. Pagi saja, pagi. Tidur di masjid. Rumah sakit plus hotel yang paling nyenyak adalah masjid. Ente stres pelintang bagaimanapun, kalau ada masalah tidur di masjid, insya Allah, wabuk. Masih tertidur. Tapi kalau anda antum munafik, bukan tertidur, langsung mati sekaligus. Langsung lewat selama-lamanya ke sana, pegang saja di urat nadi, sudah lewat itu kalau munafik pun. Bawa pagi-pagi di kampar, disuntik, dokter bilang, ini Ustaz Yahya ya? Tergantung siapa yang tanya, sepatah dokter. Ada sakit saya di bawah sini, sebelah kanan ini. Ustaz, ini usus buntu. Udahlah dokter, suntik dulu, pokoknya hilangkan dulu sakitnya. Oh iya, saya hantam dengan ini ya, antibiotik. Suntik. 4 kali cari urat di sini. Langsung sembuh saya. Begitu saya berdiri, mau kemana Ustaz? Saya sudah sembuh, mau jalan lagi. Tunggu dulu, obatnya masih bekerja. Sudah dokter, sudah sehat ini. Tunggu dulu Ustaz, obatnya lagi. Enggak, ini mau Jumatan, tanggal 4 kemarin. Rupa-rupanya punya rumah sakit dari ujung kuriti sampai ke belakang perawat. Bukan nonton anak di YouTube. Oh inilah kalau Ustaz memang jujur, semua pada selfie. Kasihan kau cebong. Coba kalau cebong yang sakit, inalilahi suntik mati pak. Mau bayar ditolak. Antri yang mau bayar, udah nggak usah sah. Itu sering saya alami kan. Makanya harap semua murtad lagi. Makan di mana-mana orang bayarkan. Wah enak jadi ustaz ini. Allahu Akbar. Nggak pernah. Rokok nggak pernah saya beli, dibeli jamaah. Cuma tarif nggak ada. Allah. Apalagi mau bilang rokok haram, nggak. Itu teman saya di jalan. Alhamdulillah bagi yang tidak merokok. Saya perokok, manusia yang penuh kelemahan. Ente yang tidak merokok, tapi suka mengharamkan, manusia yang tidak punya kelemahan. Selesai. Bukan masalah sunnah, bukan masalah haram. Bukan. Biasa saja saya merokok. Kenapa? Yang penting saya semangat berdakwah. Doakan. Mudah-mudahan kalau rokok itu betul ya Allah, biar Yahya cepat mati dengan rokok itu. Saya kalau makan nasi nggak pernah lupa bismillah. Air putih bismillah. Rokok lupa terus. Berarti masih diizinkan di. rokok itu. Kalau dia isap rokok apa? Bismillah. Gak ada. Tapi coba kasih kopi, pasti bis. Pengetahuan ruh kita dengan keislaman kita jangan mudah logika. Jadi Islam itu bukan logika. Islam itu adalah tasawuf. Allahumma habib ilaina al-iman wa zadi fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ta'alla min ar-rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hibna bi solihin ghayra hazaya wala maftunin. Allahumma ta'alla muflihin. Allahumma abta'at falah qulubina bi jikrika wa adli balayna nikmat wa asbika layna min fadlik wa ta'alla min ibadika solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami saudara bersaudara ya Allah dari berbagai macam elemen umat Islam yang ada di kota Medan ini. Kami sadar ya Allah, kami berkumpul penuh kekurangan-kekurangan dan keterbatasan ya Allah. Tetapi karena kami ingin mengangkat derajat agamamu ya Allah, kami ingin membela agamamu ya Allah, sehingga segala macam kompetensi, kemampuan, ilmu, kecerdasan yang kau berikan kepada kami semua, wahai hamba yang dari kafir kau berikan petunjuk ya Allah kepada saudara kami Haji Azanul Saudi dan Bapak Harapan Bangsa yang juga sama-sama kami ini ya Allah untuk berjuang di jalan agamamu dengan berbeda kompetensi untuk menjadi anggota legislatif saudara kami ini ya Allah. Kami merencanakan tetapi engkau lah ya Allah yang menghendaki. Biarlah semua yang kami rencanakan ini sesuai dengan apa yang engkau kehendaki ya Allah. Berkahi kami semua, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan secara global Indonesia, agar di Pilpres 2019 merupakan pertarungan antara hak dan batil. Batil tetaplah batil, hak tetaplah engkau munculkan. Begitu menderita, begitu menderita, begitu berat tantangan bangsa ini ya Allah, seakan kami telah kehilangan rasionalitas berbangsa, bernegara, bahkan beragama. Orang-orang kafir yang ada di sekitar sini ya Allah, ketuk pintu hati mereka, panggil mereka untuk beriman kepada-Mu ya Allah. Dan kami yang telah beriman, agar kami tidak memaksakan saudara lain untuk mengikuti kehendak hati. Iman yang kami jalankan sesuai dengan apa yang Kau putuskan dalam jiwa kami. Inilah kami semua dengan penuh harapan pertolongan-Mu ya Allah. Masing-masing kami yang hadir hamba tidak tahu apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi cita-cita kami. Engkau yang maha mengetahui, maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Ketahuilah semua kami membutuhkan uluran pertolongan-Mu ya Allah. Terutama musibah dan bencana. Jauhkan, jauhkan ya Allah dari Sumatera Utara ini. Jauhkan. Umat-Mu semakin setia mengikuti teladan uswah hasanah yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kepala desa yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Jauhkan kami semua dari fitnah, fitnatul kubra, fitnah besar dunia ini ya Allah. Bela kami, bentengi kami ya Allah dengan kekuasaan kekuatan dan kafir dan munafik tidak mampu menoleh melihat wajah kami. Sedikit pun mereka gentar, tidak akan berani ya Allah. Kekuatan hanya dengan Engkau, kemampuan hanya dengan Engkau ya Allah. Kami berjalan bukan dengan pikiran kami, tetapi dengan kekuasaan kekuatan yang Kau berikan dalam iman Islam kami. Inilah kami ya Allah. Berkahi kami semua, biar kami pulang ke rumah kami masing-masing melewati malam ini dalam peristirahatan petidur kami. Besok pagi Engkau bangunkan kami ya Allah, agar kami setia untuk menjalankan kehidupan iman dan takwa kami. Allahumma fiddil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana maholah tasawatilan subhanaka faqina ajabanar. Rabbana man tudkilinar faqut azaitu wa mali zalimin bin ansirin. Rabbana innana sabi'na mudadiyan mudadiri imani an aminu bi rabbikum fa'abana. Rabbana fafirlana junubana wa kafirana syai'atina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa'adina mawa'adana ala rasulika latuzik yaumal kiamati. Rabbana latuzikulubana ba'dan sadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhabun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Barang siapa yang nantinya ingin melihat ceramah saya lebih lanjut, saya biasanya berdakwah membawa buku dan VCD. Buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Di situ ada biodata saya dan kepalsuan-kepalsuan Bible Kristen Bagi yang berminat untuk mendapatinya, silakan ambil di mobil saya, tapi bayar. Enggak, karena mobil saya itu tidak pakai air wudu, pakai bensin. Nah, jadi saya membawa buku itu untuk perjuangan di jalan dakwah. Silakan bagi yang berminat, ada di mobil saya, Fortuner, tanpa plat nomor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.